punya segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada. Ini yang bikin hati makin lapang. Oh iya, suami datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Oh iya, istri datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oh iya, anak-anak datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oh iya, harta itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oh iya, kedudukan itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Salah kalau kita cuma ketitipan. Jangan dipikir orang punya rumah gede masuk kubur pada di bawah tuh rumah. Sekarang aja baju warna-warni. Meninggal pakai kafan semua. Udah punya kain kafan belum? Beli aku dari sekarang siang-siang. Takut besok nanti. Ini nggak ada yang tahu. Boleh jadi besok hadirin duluan saya belakang. Atau boleh jadi saya belakangan hadirin duluan. Sama aja, ya udah deh. Boleh jadi sepulang dari sini saya lebih dulu diambil Allah subhanahu wa ta'ala. Kok jangan? Kenapa bu? Suara gak kedengeran, lu budeng gitu, minta ampun ya. Untuk pakai begitu kagak kedengeran. Bocah. 5 menit lagi. Bu, dari tadi itu 5 menitnya setengah jam. Ya. Boleh jadi, kita ini besok akan kembali apa yang mau dibawa, tak ada. Rumah sebesar ini gak? Mobil yang bagus besok ganti ambulan. Iya. Apa yang mau dibawa tak ada sama sekali. Istri yang katanya cinta saya. Nangis menangis kegerowokan. Terus tadi malam berantem bawa. Minta maaf. Dibawa ke kuburan itu, anak-anak ikut begitu dimasuki ke kuburan sama anak-anak diinjak kita. Istri meninggal, suami nangis. Suami menangis sebelah mata sambil mencari siapa gantinya. Suami menangis sebelah mata sambil mencari siapa gantinya. Mana yang cocok? Astaghfirullah Rabbal Baraya. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. ربي زدني عملا خافيا ووافقني عملا صالحا. جسد البجور تيدا بردايا. Dia tangisi oleh sana saudara. Jasad terpujur tiada berdaya, ditangisi oleh sana saudara. Harta bendamu tiada berguna, masuk ke kubur siapa yang bela. Harta bendamu tiada berguna, masuk ke kubur tiada yang bela. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya, Rabbi Zidni Ilman Afiya, Wa Wafiqni Amalan Maqbula, Rabbi Zidni ada jawaban buat selama. Wahai saudara, mari mengaji salat puasa kita jalani. Wahai saudara, mari mengaji salat puasa kita jalani. Membayar zakat jangan dilewat, masuk surganya kekal abadi. Membayar zakat jangan dilewat, masuk surganya kekal abadi. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya, Rabbi Zidni Ilman Nafi'a, Wa Wafiqni Amalan Maqbula, Rabbi Zidni Ilman Nafi'a, Wa Wafiqni Amalan Saliha. Rumah kita kemasukan ular. Ayah orang. Benar gak sih? Ada ular masuk ke rumah teriak kabur. Apalagi ular yang gede. Yang datang dua patah. Apa aduh. Gimana bu? Bedau. Enaknya orang selalu gitu. Maha. Ayah. Ada-ada. Berapa nih? 24.000. Enak, kayaknya aku. Bedau. Maksud pulang dari rumah. Berik! Yang minta ampun. Itu orang datang ngobrol. Kalau di dunia rumah kita kemasukan ular, banyak yang nyolong. Tapi begitu kita di alam kubur, di kubur didatang yang ular, yang mau nolong siapa? Sakit di dunia yang nengokin banyak, sakit di alam kubur yang mau nengok siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cacing yang usianya jutaan tahun ada di dalam kubur. Makanannya apa? Ini bukan mau dongeng. Nabi Muhammad diancam mau dibunuh, jantungnya mau dimakan, dikata-katain, dari dibilang-bilang. Apa karena Rasulullah bawa dongeng? Buat apa Rasulullah bawa dongeng? Kalau cuma untuk bercerita seperti ini bukan dongeng. Makanya orang yang berpikir pasti akan mengambil manfaat betul di dalam kubur itu ada macam-macam binatang yang bakal datang ke kita. Karena jasad ini udah jadi bangke. Mau jadi apa kalau udah jadi bangke? Ya jadi makanan. Itu ular roh cacing masuk ke setiap lubang yang ada dalam diri kita. Masuk. Limpan atau nggak limpan? Kaki sendiri luar biasa. Bukan pengen nakut-nakutin, tidak, ini bakal kejadian sebentar lagi. Soalnya amin kubur sekarang. Atau kalau nggak percaya, ambil tanaman, ayo sos yang 5 menit, 15 menit, keluar nggak kaki kecil-kecil keluar. Itu dari kemudian kita. Tapi Allah kasih cara supaya jasad ini tidak dihabisi oleh cacing. Apa? Itu cacing takut melihat cahaya. Makanya kenapa dia tinggal di dalam tanah? Tidak kuat melihat cahaya seperti itu. Tapi bukan cahaya ini yang kita masukin ke tubuh. Bukan. Tapi tubuh ini bercahaya. Mata bercahaya. Telinga bercahaya. Mulut bercahaya. Maaf. Bahkan sampai kemaluan bercahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Wa fi basari nuran. Wa fi sam'i nuran. Bagaimana supaya cahaya itu ikut masuk dalam kubur? Ini dia praktek dulu ya sekarang yang jadi persoalan. Ya nur. Ya nur. Ya nur. Allah. biar lengket ini lidah Allah. Jadi makin Allah itu lebih daripada memanggil istri. Makin Allah itu lebih daripada memanggil suami. Makin Allah itu lebih daripada memanggil harta yang kita harapkan dan kedudukan yang kita pengen. Anak kita baru bisa ngomong yang pertama diajarkan angka berapa? Satu. Jadi saya atuh. Baru uang tiga. Gak ada orang tua ngajarin. Sembilan. Apalagi ngajarin nol. Masa akan diajarin nol. Tapi yang diajarin pertama satu. Satu ayat di mana? Allah. Gak sadar diri ini dengan angka saat itu sudah mengajarkan tentang ketauhidan. Kenapa sekarang kau ibadah jadi malas, pergi haji pulang tak ada manfaat? Anak nihitan bukan makin benar misalnya. Rumah dekat masjid tapi gak ada gairah pengen ke masjid. Gairah jadi kamar lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.